bukan milikku. Dan kau jangan termenung, pasti akan sampai bila kau daki. Masih ada Tuhan menyertaimu. Bernyanyilah engkau dalam dukamu ini, menataplah engkau ke seberang sana. Langkahkanlah pasti gerak hidupmu kini. Hari-hari indah menantikan. Lihatlah ke sini, masih ada cinta untuk dirimu. Dan kau, dia dan aku, kita akan sampai ke seberang sana. Kita pasti sampai ke seberang sana.